Piye, piye. Bagaimana ini? Bagaimana ya? Mengapa kau marah-marah padaku? Apa salahku pada dirimu? Oh sayangku, mengapa kau cemberut kepadaku? Bikin hatiku jadi cemburu. Bulan sudah ku kasih, bintang sudah ku beri. Tolong jagalah cinta suciku, jangan sampai luntur karena ulahmu itu. Oh sayangku, mengapa kau cemberut kepadaku? Bikin hatiku jadi cemburu. Bulan sudah ku kasih, bintang sudah ku beri. Mau apa? tolong tolong jagalah cinta suciku, jangan sampai luntur karena ulahmu.